بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد قال المعربات قال شيخ الأجرم رحمه الله فصل المعربات قسمان المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فصل بهو المعربات itu ada dua macam معربات yang diikrabkan. Ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat, ada yang di'arabkan dengan harakah, ada yang di'arabkan dengan huruf. Dan ini sedikit mengulangi apa yang telah lewat, tetapi dengan sudut pandang lain. Dengan sudut pandang yang lain. Kalau kemarin dari sudut pandang tanda-tandanya, apa tanda rafa, apa tanda nasab dan sebagainya. Yang ternyata kalau kalian perhatikan kemarin, yang kalian ringkas dalam bagan-bagan, kalian lihat. Ternyata tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda khafad dan jazm, ternyata ada yang dengan huruf, ada yang dengan harakat. Ada yang dengan fathah, kasrah, dhammah, itu harakat. Ada yang dengan huruf, waw, alif, dan ya. Sahih? Seperti ketika kita bicara tentang Asmaul Khamsah. Dengan apa mereka mu'rab? Mu'rab bil huruf. Waw fil rafa' wal ya' fil khafad wal alif fil nasr. Baik. Berarti di sini hanya membahas tentang sudut pandang lain bahwa di antara mu'rabat tadi isim-isim yang mu'rab ternyata ada yang diarabkan dengan harakat, ada yang diarabkan dengan huruf. Qala, dalam syarahnya dikatakan, arad al-muallif rahimahullah ta'ala bihadal fasl an yubayyin ala wajhul ijmal. Ingin menerangkan secara ringkas, hukma ma sabak, hukum apa yang telah lewat, tafsiluhu. Hukum apa yang ma sabak tafsiluhu. Hukum yang telah lewat dari rincian-rincian. Fi mawadil i'rab. Dalam masalah i'rab wal mawadi' allati sabaqa dhikru ahkamiha fil i'rab tafsilan thamaniyah, dan juga tempat-tempatnya yang telah lewat disebutkan hukum-hukumnya dalam i'rab secara rincian yang 8. Kita lihat yang di'arabkan kemarin secara rinci, sungguhnya ada 8 jenis. Ada al-ismul mufrad. Kalau kita kumpulkan mawadi', mawadi' al-rafa' atau mawadi' al-fathah fi al-rafa', mawadi' al-dhammah fi al-rafa' atau mawadi' yang lainnya. Ini kalau kita kumpulkan semuanya mawadi' tadi, ternyata ada 8 jenis. Satu al-ism al-mufrad, ism mufrad. Yang kedua jama' taksir. Yang ketiga jama' mu'annas al-salim. Yang keempat al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang kelima al-muthanna. Yang keenam jama' mudzakkar salim. Yang ketujuh al-asma'ul khamsah. Yang kedelapan al-af'alil khamsah atau al-amtsilatul khamsah. Wa hadhihi al-anwa' allati hiya mawadhi'ul i'rab. 8 jenis ini adalah 8 jenis yang merupakan tempat-tempat i'rab. Dan semuanya, kalau dibagi model-modelnya, ada dua model. Ada yang di'irabkan dengan harakat, ada yang di'irabkan dengan huruf. Tanqasimu hadihi samaniyah ila qismain. Yang 8 ini dibagi menjadi dua jenis. Qismul awal, jenis pertama, yu'rabu bil harakat. Mana saja yang yu'rabu bil harakat? Barangkali masih ingat. Hah? Ismu mufrad bil harakat atau bil huruf? Bil harakat. Jama' taksir? Hah? Bil harakat. Wa jama' mu'annas salim? Hah? Kurang jelas. Hah? Bil harakat, barakallahu fikum. Wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. بالحركات والمثنى بالحروف وجمع المذكر السالم وأسماء الخمسة والأفعال الخمسة نعم وهذه الأنواع ينقسم إلى قسمين قسم يعرب بالحركات وقسم الثاني يعرب بالحروف وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا dan akan datang nanti rinciannya bagi setiap jenis secara rinci. Al-mu'rab bil harakat. Pertama, jenis yang di'irabkan dengan harakat. Dengan fathah, kasrah, dhammah. Qala rahimahullah, "Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu asya'a." Adapun yang di'irabkan dengan harakat ada empat jenis. Al-ismul mufrad, wa jam'u at-taksir, wa jam'u al-mu'annath as-salim. Isim mufrad, jama' taksir, dan jama' mu'annath salim, wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai. Dan fi'l mudhari' yang tidak bergandeng di belakangnya dengan sesuatu. Yang belum bergandengan dengan alif, alif nain, wa wawul jama'ah, wa ya al-mukhatabah. Wa aqul, kata pensyarah. Kata syarah, aqul, الحركات ثلاثة الحركات ثلاثة حركات ثلاثية وهي الضمة والفتحة والكسرة ثلاثية ضمة فتحة كسرة ويلحق بها السكون dan يلحق بها السكون biasanya kalimat ilhaq yulhaq itu adalah sesuatu yang bukan jenisnya tetapi digabungkan bersamanya mafhum bukan jenisnya tetapi digabungkan bersamanya maka dikatakan ulhiqa seperti ketika kita berbicara wa ma adraka ma illiyun itu bukan jamak mudzakkar salim tapi ulhiqa bihi dianggap digabungkan hukumnya seperti jamak mudzakkar salim demikian pula sukun yulhaq biha kenapa karena sebagian nuhah sebagian ahli nahu menganggap bahwa sukun itu bukan harakat menganggap sukun itu bukan harakat bahkan sebaliknya sukun itu tidak ada harakat begitu tetapi ulhiqa bihi berarti dikatakan yang namanya harakat ada tiga dhammah fathah kasrah kalimat tiga menunjukkan kalau sukun tidak termasuk harakat sukun tidak termasuk harakat walakin ulhiqa bihi tetapi dianggap hukum-hukumnya seperti harakat wa qad alimta anna al-mu'rabat ala qismain dan kau sudah tahu bahwa yang namanya mu'rabat ada dua jenis. Ada yang yu'rab bil harakat, ada qismun yu'rab bil huruf. Ada yang di'rabkan dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah. Dan ada yang di'rabkan dengan huruf-huruf. Alif, waw, wal ya. Wa hadhihi syuru'un fi bayanil qismil awwal alladhi yu'rab bil harakat. Dan ini adalah masuknya pada pembahasan, pada keterangan tentang jenis pertama. Syuru', yakni dukhul. Dukhul fi bayanil qismil awal alladhi yu'rab bil harakat masuk pada permasalahan yang pertama yaitu jenis yang di'rabkan dengan harakat-harakat wa huwa arba'atu asya'a dan ini ada empat asya'a kenapa asya'a enggak asya'i hah harusnya kan mudhaf-mudhaf ilaih arba'atu asya'i tapi dibatnya arba'atu asya'a hah limadha mamnu' نصرف لماذا الوصف والتأنيث تأنيث بالألف نعم قال apa empat أشياء empat perkara pertama الاسم المفرد ومثاله contohnya محمد والدرس محمد والدرس min qawlika pada ucapanmu dzakara muhammadun ad-darsa muhammadun dengan harakah dhammah ad-darsa dengan harakah fathah berarti di'irabkan dengan harakat walaupun kadang bertanwin kadang tidak bertanwin enggak dibahas artinya sama dikatakan yu'rab bil harakat apakah harakat yang munawwanah atau harakat yang tidak bertanwin. Dicontohkan yang pertama Muhammadun dengan tanwin. Dicontohkan yang kedua Ad-Darsa dengan fathah tanpa tanwin. Kedua-duanya harakat. Bighadin nadar an halihi munawwan atau ghairu munawwan. Bighadin nadar dengan kita tidak melihat mau tanwin ataupun tidak tanwin, itu huruf. Ah, itu harakat. Bertanwin atau tidak bertanwin, tetapi itu adalah harakat. Yang pertama marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahira ala akhirih li'annahu fa'ilun fa'il min fi'il dhakara. Ad-darsa mansubun alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirih. Limadha? Li'annahu maf'ul bihi. Fadhakara fi'lun madin mabni ala al-fathi. Adapun dhakara adalah fi'il madi mabni. Lawannya mu'rab mabni. Tidak di'irabkan atau tidak bisa di'irabkan. Dia mabni begitu saja terus. Ala al-fathi, di atas fathah. La mahalla lahu min al-i'rab, maka tidak ada tempat di'irab, enggak di'irabkan. Wa Muhammadun fa'ilun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Wa dars darsa maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi objek penderita atau objek yang terkena dengan fi'il atau yang dikenai pekerjaan. Maka dia mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Wa kullun min Muhammad wa darsa wa kullun min Muhammadun wa darsa, dua-duanya ismun mufrad. Dua-duanya ismun mufrad. Dan tanda i'rabnya kedua-duanya adalah harakat. Dhammah dan fathah. Yang kedua, yang mu'rabat atau yang mu'rab bil harakat adalah jam'at taksir. Jama' taksir, jama' yang tidak beraturan. Wa mithaluhu, contohnya, at-talamidu dan ad-durusa. Min qawlika, dalam ucapanmu, hafizat talamidu ad-durusa. Hafizat at-talamidu ad-durusa. Fahafizat fi'lun ma'adhi. Mabni ala al-fathi. La mahala lahu min al-i'rab. Tidak ada tempat dalam i'rab. Wat-talamid, sedangkan talamid, dia jama' taksir. Jama' yang tidak beraturan. Bentuk jama' dari tilmid. Talamid. Dia fa'ilun, fa'il dari hafizah, yang menghafal adalah talamid, maka dia pelaku. Fa'ilun marfu', pelaku marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah, maka tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Apa dhammah dhahirah? Harakat apa huruf? Naam, harakat. Wa durusa, durus juga jamak taksir, bentuk jamak dari dars. Ad-darsa jadi durusa. Maf'ulun bihi mansub, dia yang dikenai pekerjaan. Yang menghafal talamid. Apa yang dihafal? Yang dihafal durus, maka dia yang dikenai pekerjaan atau objek penderita. Maf'ulun bihi mansub, maka dia maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah, ad-durusa. Hafizat talamidu ad-durusa. Fathah الظاهرة على آخره وكل من التلاميذ والدروس جمع التكسير dan masing-masing dari talamidz dan durus kedua-duanya jamak taksir. Yang ketiga jam'ul muannats salim, ini juga yang mu'rab bil harakat, yang di'rabkan dengan harakat-harakat. Wa mithaluhu, contohnya al-mu'minatu was-salawati. Al-mu'minatu was-salawati. Pada ucapanmu, khasha'al mu'minatu fis-salawati. Khasha'al mu'minatu fis-salawati. Orang-orang mukmin wanita atau wanita-wanita mukminah itu khusyuk dalam salatnya. Bagaimana i'rabnya? Kalimat khasha'a fi'il. Fi'lun madhi. Kaifa fi'il madhi? Mabni au mu'rab? Mabni. Mabni ala madha? Ala al-fathi. mabni alal fathi, qara'a, daraba, jalasa, khasha'a, semuanya dengan fathah. La mahala lahu minal i'rab, karena mabni maka tidak ada tempat dalam i'rab. Adapun mu'minatu sebagai fa'ilnya, siapa yang khusyuk? Mu'minat. Mu'minat jamak mu'annas salim. Dia bentuk jamak. Asalnya dari mu'minah. Mu'minatun. Tetapi dijamakkan menjadi mu'minatu. Dia fa'ilun, dia pelaku, maka marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Wa fi harfu jar. Adapun fi harfu jar, huruf yang menyebabkan kasrah, yang menyebabkan khafad. Wa salawat majrurun bi fi. Sedangkan salawat dia majrur makhfud dengan sebab fi, karena dia huruful khafad atau huruful jar. Berarti dia majrur makhfud. Wa alamatu jarrihi, alamatu khafdihi al-kasratu dhahirah, kasrah yang zahirah. Ala akhirih. Wa kullun minal mu'minat was salawat, dan masing-masing dari mu'minat dan salawat kedua-duanya jamak mu'annas as-salim. Dia marfu dengan dhammah, majrur dengan kasrah. Mansubnya dengan mansubnya dengan apa? Dengan fathah? Tidak, dengan kasrah. Innal mu'minati. Yang keempat min mu'rabat bil harakat. Yang keempat dari apa-apa yang di'irabkan dengan harakat adalah al-fi'lul mudhari'. Tetapi bukan seluruh fi'l mudhari'. Fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'l mudhari' yang tidak bergandeng dengan sesuatu apapun. Artinya tidak bergandeng dengan aliful itsnain, tidak dengan wawul jamaah, tidak pula dengan ya'ul mukhatabah. Wa mithaluhu, contohnya, yadhhab min qawlika yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun. Lan yadhhaba Muhammadun. Lam yadhhab Muhammadun. Yadhhabu, yadhhaba, yadhhab. Karena fi'il tidak ada kasrah. Karena fi'il tidak ada kasrah. Yang ada marfu', mansub, dan kemudian majzum. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu marfu'. Lan yadhhaba Muhammadun. Maka yadhhaba. Naam. Bimadha? Bi'an. Lam yadhhab Muhammadun. Majzum. Bimadha? Bilam. Taib. Itu juga harakat. Dhammah harakat. Fathah juga harakat. Yadhhabu dan yadhhaba. Dan yadhhab dengan sukun dianggap harakat. Bukan harakat. Dianggap harakat. Ulhiqa bil harakat. Fayadhhab. Fayadhhabu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Adapun yadhhabu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena belum dimasuki oleh penasab-penasab ataupun penjazam-penjazam. Tidak dimasuki oleh nawasib, nasib-nasib, dan tidak dimasuki oleh jazim yang menjazimkan. Enggak ada an dan kawan-kawan, enggak ada lam dan kawan-kawan. Maka dia marfu'. Masih selamat dari jawazim dan nawasib dikatakan atau dianggap marfu', itu hukum asal. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah, maka tanda rafa'nya adalah dhamma adh-dhahirah. Ala akhirih. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'. Adapun Muhammad fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhamma adh-dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhamma adh-dhahirah. Baik. Berarti mawadhi', tempat-tempat, atau lebih enaknya dengan kalimat mu'rabat bil harakat. Mu'rabat bil harakat ada berapa? Empat. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, dan fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'l mudhari' yang tidak bergandeng dengan aliful itsnain dan wawul jamaah dan juga ya'ul mukhatabah. Pertanyaannya, fi'l mudhari' bukan hanya bermasalah dengan ittisal bihadhil ahrufis salasah. Tidak hanya permasalahannya pada bergandeng atau tidak bergandeng dengan aliful isnain dan wawul jamaah dan ya'ul mukhatabah. Ada permasalahan lain. Ada fil mudhari' yang sahih, ada fil mudhari' yang mu'tal al-akhir. Apakah sama? Dua-duanya i'rabil harakat. Man yujib. Kalau kita membaca kalimat yang mengandung fi'il yas'a, apa kita katakan? Harakatnya bil huruf atau apa? I'rabnya dengan harakat atau dengan huruf? Harakat? Di mana harakatnya? Yas'a Muhammadun. Naam. Jayid. Bisa dikatakan muqaddarah. Kalau yaqdi, yaqdi Muhammadun. Bil harakat atau bil huruf? Nah, beliau al-muallif rahimahullah jeli, bukan kemudian tidak berpikir tentang masalah sahih atau mu'tal, tetapi karena sahih dan mu'tal dalam hal ini sama, dua-duanya mu'rab bil harakat, dua-duanya mu'rab bil harakat. Hanya saja kalau dia bukan mu'tal, harakatnya zahirah. Tetapi kalau dia mu'tal, maka harakatnya biasanya muqaddarah. Kadang muncul, kadang muqaddarah. Kadang muncul, tapi kadang pula muqaddarah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kalau memang permasalahan i'rab dengan harakat hanya dikecualikan yang bergandeng dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan yal mukhatabah. Kenapa? Karena i'rabnya fi'il mudhari' yang bergandeng dengan tiga perkara ini, i'rabnya bukan dengan harakat, tapi dengan huruf. Huruf apa? Waw ketika rafa', alif ketika nasab, dan ya ketika la. Enggak demikian. Hurufnya bukan huruf alif, walau waw, walau ya. Hurufnya nun. Munculnya nun dan hilangnya nun. Yaktubuna marfu'. An yaktubu, hilang nunnya. Mansub. Lam yaktubu, hilang nunnya. Apa itu? Nasab. Wa alamatu nasbihi, subutun nun. Alamatu raf'ihi, subutun nun. Wa alamatu nasbihi, hadfun nun. Jadi berarti i'rab dengan huruf, i'rab dengan huruf, tidak mesti huruf alif, waw, dan ya. I'rab dengan huruf, kadang-kadang dengan huruf-huruf tersebut. Nah, ini dengan nun, adanya nun dan hilangnya nun. Baik. Tetapi karena itu juga huruf, sehingga beliau masukkan ke dalam bab mu'rabat bil huruf. Mu'rabat bil huruf. Tapi umumnya memang imma waw atau ya atau alif. Seperti musanna alif dengan ya. Jamak mudzakkar salim sama. Dhammah dengan ya. Afan bukan dhammah. Waw dengan ya. Kalau asmul khamsah tiga-tiganya. Bil alif raf'an, bil alif nasban, bil wawi raf'an, wa bil ya'i jarra. Nah. Kembali pada kitab. Maka dikecualikan oleh beliau hanya tiga perkara ini. Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', fi'il mudhari' yang tidak berkait dengan sesuatu apapun. Nah, entah ada pertanyaan? Yang tidak berkait dengan aliful isnain, awal jamaah, atau ya'ul mukhatabah. Adapun masalah mu'tal tidak mu'tal, tetap dia mu'rabnya bil harakat. Tetap dengan harakat, walaupun kadang-kadang harakat zahirah, kadang-kadang harakat yang kadang-kadang harakat yang muqaddarah kalau dia mu'tal. Kalau ada soal, ada pertanyaan?